dengan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan permudahkan segala urusan kita, segala kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Jadi insya-Allah kami satu jemaahkan Malaysia lagi. Kami telah kurung diri kami sini selama 72 jam lebih kurang. Semalam 24 jam, malam ini 24 jam, besok ada selalu 24 jam. Nak kurung diri, nak latih diri ini, nak perang diri. Supaya berkawal, bergaul dengan malaikat, berduduk dengar-dengar berita-berita akhirat. Makinlah yang akan membentuk hati kita, supaya bertambah cinta kepada akhirat, bertambah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu ada kelapangan, kesempatan kita dapatlah. Bersama kami di sini insyaAllah. Kita harus ada program, ada dakwah, ada muzakarah iman, ada usul ziarah saudara-saudara kita di sini. Kita ada majlis ta'lim wa ta'lum, bacaan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan dengan hidup dan amalan, nubuah ini, ialah akan menarik rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semoga Allah bertaufik kepada kita semua insyaAllah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Majlis kita akan terima kasih kepada Ustaz saudara kita yang sudah hebat sama seperti pergi jadi bersama Kak Nanza. Bertemu kita dan untuk malam malam esok kita bersama kita panggil kawan lama kita Ustaz Abdullah Faizal. Ayuh beliau tujuh tu ada dan bersama berbuka puasa bersama kita dan beliau akan bawa kuliah selepas terawih jadi juga bertajuk memburu melek kepada kita tujuh esmai berhasil tak? Jadi sama-sama lah ya kita berada bersama-sama kita ada insyaAllah ya. Jadi perlu untuk siapa yang nak bayar zakat sah boleh bersama Ustaz yang masih belum ya, dan kita bersama ada sikit jemaah pada. Terima kasih kepada yang gelera ini kerana di Ustaz Zul kita semua sampai apa. Alhamdulillah syukur pada awal sehingga hari ini insyaAllah. Kita jumpa lagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.